Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Muhammad ayat 22. Yang tak bawa kitab, usahakan membawa Al-Quran untuk bisa barakallahu fikum ikut bersama kita membaca ayatnya. Rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ini sesungguhnya menjadi ciri khas seorang sunni salafi, benar-benar memiliki semangat yang tinggi terhadap kekuatan hidup yang dia harus miliki, sebagaimana para pendahulu kita yang saleh memiliki dua kekuatan hidup: kuwatun ilmiyah, kekuatan ilmu, dan kekuatan al-amal. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus benar-benar memperlihatkan diri kita pada diri kita bahwa kita termasuk orang yang memiliki semangat besar untuk mengkaji, mendalami agama Allah Azza wa Jalla, dan tidak mencukupkan diri kita sebagai pendengar, karena ini lemah sekali. Ya, ketika kita mendengar yang baik, tersapu yang jelek, lenyap. Ketika melihat yang baik, tersapu melihat yang jelek, lenyap. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Fahal asaitum إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Kata Allah Azza wa Jalla, maka apakah sekiranya kalian berkuasa, إن توليتم, memegang kekuasaan, أن تفسدوا في الأرض, lalu kalian melakukan pengerusakan di muka bumi, وتقطعوا ti'u arhamakum, dan kalian mencabik-cabik, memutuskan hubungan silaturahmi kalian. Siapapun yang berbuat demikian, bisa dia memiliki kekuasaan dan kemampuan, lalu melakukan pengerusakan di muka bumi, memutuskan hubungan-hubungan silaturahmi. Ula'ika alladhina la'anahumullah. Mereka-mereka itulah yang Allah telah melaknat mereka. Fa'asammahum. Dan Allah menulikan mereka. Wa'a'ma absarahum. Dan Allah membutakan mata-mata mereka, penglihatan-penglihatan mereka. Afala yatadabbaruna al-Quran. Maka tidakkah mereka mengkaji Al-Quran? Am ala kulubin akfaluha, ataukah di dalam hati-hati mereka ada penutup-penutupnya? Innal ladhina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang telah berbalik menjadi kafir kepada Allah, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas terang di hadapan mereka petunjuk, asyaitanu sawwala lahum, syaitanlah yang rayu mereka. Setanlah yang merayu mereka. Wa amla lahum, dan mengiming-iming, menumbuhkan angan-angan mereka. Dzalika bi annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallah. Demikian itulah, merekalah yang telah mengatakan kepada orang-orang yang tidak suka terhadap apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan ikut, kami akan menaati kalian pada sebagian hal. Ai, sebagian hal tentunya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah maha mengetahui rahasia-rahasia mereka. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu, bagaimana jika telah malaikat mematikan, mencabut nyawa mereka, lalu memukul wajah-wajah mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan memukul punggung-punggung mereka. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Itulah dia, dikarenakan mereka mengikuti apa yang Allah murkai, dan mereka membenci ridwanahu, keridoannya, lalu Allah ludeskan amal-amal mereka. Am hasiballadina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum, ataukah orang-orang yang di dalam hati mereka itu penyakit, lalu Allah tidak mengeluarkan, tidak menampakkan, adghanahum, kedengkian-kedengkian mereka. Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma dhakara ta'ala al-mutawalli an ta'ati rabbi wa annahu la yatawalla ila khairin bal ila syarrin. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rabb, bahwa dia tidak akan berpaling kepada kebaikan. Siapapun yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka dia berpaling tidak kepada kebaikan, bahkan kepada kejelekan, kata beliau. Faqala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, ay fahuma amran. Permasalahan terhadap sikap keberpalingan itu dua perkara, tidak ada yang ketiga. Imma iltizamun li ta'atillah. Persoalan hidup ini, pertama, apakah konsekuen dalam ketaatan kepada Allah, wamtithalu li awamirihi, wamtithalun li awamiri, melaksanakan perintah-perintah Allah. Fathammal khairu warrushdu walfalahu, disanalah, kata beliau, kebaikan, keberpetunjuk, walfalah, dan juga keberuntungan. Ini pertama. Permasalahan di dalam hidup ini ada dua hal. Satu, konsekuen dalam mentaati Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, di sanalah akan dijumpai kebaikan, akan didapatkan bimbingan, dan akan didapatkan keberuntungan. Yang kedua, wa immal i'radu an dzalik. Kedua, kemungkinan dia berpaling dari itu semua, wa tawalli an ta'atillah, berpaling dari taat kepada Allah. Beliau mengingatkan, "Fama thamma illal fasad fil ardi bil amali bil ma'asi wa qati'atil arhami." Sikap berpaling dari ketaatan kepada Allah tidak ada di belakangnya kecuali melakukan al-fasad, kerusakan. Illal fasad, kecuali kerusakan, barakallahu fikum, di muka bumi. Yang kedua, dengan melakukan amal-amal ma'asi. Subhanallah. Saya ulangi ucapan beliau, sikap berpaling dari ketaatan kepada Allah tidak ada di belakangnya kecuali melakukan pengerusakan di muka bumi. Bentuk pengerusakan di muka bumi adalah bil amali bil ma'asi, yaitu beramal melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini bentuk pengerusakan barakallahu fikum di muka bumi. Ya, dan kita sudah memahami tidak ada bentuk pengerusakan yang paling besar daripada asyirku billahi, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan ini bentuk pengerusakan di muka bumi ini yang paling besar, syirik dan kekufuran. Di bawahnya adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Di bawahnya barakallahu fikum, bentuk pengerusakan di muka bumi ini setelah syirik dan kufur, berbuat kebid'ahan barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah melaksanakan segala macam bentuk maksiat. Keberikutnya kata beliau, di saat seseorang berpaling dari ketaatan kepada Allah, tidak peduli terkait dengan tetangga, dia tidak peduli terkait dengan barakallahu fikum merusak hubungan silaturahmi, tidak peduli. Kalau jiwa orang ini berpaling dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan peduli barat, mau hancur, mau rusak. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia menjadi terdepan dalam memutuskan hubungan silaturahmi. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, yang paling terdepan untuk menjaga ini adalah yang belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belajar sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hubungan silaturahmi pertama kali yang harus kita jaga dengan kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, barakallahu fi. Maka tidak ada perbuatan seorang anak memutuskan silaturahmi dengan kedua orang tuanya daripada sikap durhaka, menyelisihi, menentang, ya, kemauan dari kedua orang tuanya, barakallahu fikum, menjadikan kedua orang tuanya marah, itu semuanya adalah sikap ukub. Dan ini ma'asyiru abna'i, satu perbuatan durhaka yang dilakukan, maka satu bentuk pemutusan silaturahmi kita kepada kedua orang tua kita. Maka jangan sampai barakallahu fikum terjadi di dalam hidup ini rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada yang menjunjung tinggi terkait dengan hubungan bertetangga, hubungan bersama saudara, kecuali orang-orang yang berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagaimanapun, barakallahu fikum, ya, bila itu akan mengganggu, maka itu akan berdampak ketidaksenangan dan ketidaksukaan, maka dia terus berupaya untuk kemudian menjaga. Karena hidup bermasyarakat, hidup bersama orang lain, ada aturan-aturannya di dalam syariat. Ada hal-hal yang harus kita jaga. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu sekali lagi, bahwa tidak ada yang benar-benar menjaga hak-hak tetangga, hidup barakallahu fikum bersaudara, kecuali orang yang belajar kitabullah dan belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan untuk menjaga persaudaraan itu, dia rela untuk hak-haknya dibelakangkan demi terjaganya persaudaraan. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melangsungkan, jadi inilah gambaran bahwa hidup di muka bumi ini tidak lepas dari dua. Engkau konsekuen dalam melaksanakan perintah, melaksanakan barakallahu fikum ketaatan kepada Allah. Di belakang pelaksanaan ketaatan inilah kebaikan akan terwujud, bimbingan akan terdapatkan barakallahu fikum, wal falah, keberuntungan yang akan dipetik. Artinya tidak akan menyesal, tidak akan merugi, dan tidak akan dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla siapapun yang konsekuen dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Tidak akan dibiarkan. Walaupun mungkin dia hidup seorang diri, kalaupun mungkin dia adalah tidak memiliki apa-apa, disitulah dia akan melihat keajaiban hidup yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat siapapun yang berjalan di atas ketaatan. Kemudian beliau menyebutkan, ulaika alladzina afsadu fil ardi wa qata'u arhamahum la'anahumullah bi an ab'adahum an rahmatihi wa qarabu min sakhatillah. Mereka-mereka yang telah melakukan pengerusakan di muka bumi dengan berbuat ma'asi, memutuskan silaturahmi, Allah melaknat mereka, dan Allah Azza wa Jalla menjauhkan mereka dari rahmatnya, dan mereka dekat dengan murkanya Allah. Fa'asammahum wa a'ma absarahum ay ja'alahum la yasma'una ma yanfa'uhum wa la yubsirun. Allah jadikan mereka tuli, Allah jadikan mereka buta, yaitu Allah menjadikan mereka tidak bisa mendengar apa yang bermanfaat buat mereka, dan juga tidak bisa melihatnya. Allahu Akbar. Padahal falahum adhanun walakin la tasma'u sima'a idh'anin wa qabulin. Padahal mereka memiliki pendengaran, akan tetapi mereka atau dia tidak mendengar, tidak mendengar dengan mendengar penuh ketundukan dan penerimaan. Wa innama tasma'u sima'an taqumu biha hujjatullah 'alaiha wa lahum a'yunun walakin la yubsiruna biha al-ibara wal ayati wa la yaltafituna biha ila al-barahin wal bayyinat. Kata beliau, pendengaran hanya sebatas mendengar hujah Allah atasnya, cuma itu saja. Telah sampai hujah Allah padanya, setelah itu sudah tidak dimengerti. Barakallahu fikum, tidak difahami, apalagi kalau mau diamalkan. Berarti kan ini hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Di saat telinga tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana fungsi rahmatnya yang diberikan oleh Allah. Mereka punya mata, namun mereka tidak bisa melihat dengan mata tersebut ibar, pelajaran-pelajaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak menoleh dengan penglihatan tersebut kepada hujah-hujah dan keterangan-keterangan Allah Azza wa Jalla. Hukuman fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Allah menjadikan mereka tuli, Allah menjadikan mereka buta. Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap siapa? Tadi sifatnya orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi dengan maasi. Kedua, orang yang gemar untuk kemudian memutuskan hubungan silaturahmi. Mereka terjatuh dalam dua maksiat, dua dosa besar ini karena mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumannya, Allah melaknat mereka. Hukumannya, Allah menjadikan mereka tuli, bukan karena tidak bisa mendengar. Allah jadikan mereka buta, bukan karena mereka tidak bisa melihat. Namun hukuman barakallahu fikum, bahwa mata telinga tidak kemudian dipergunakan pada jalan yang menjadikan dia lurus hidupnya. Kemudian pada ayat yang ke-24, fahala yatadabbaru haula'il mu'ridun likitabillah wa yata'ammalunahu haqqa ta'ammuli fa innahum law tadabbaruhu ladallahum ala kulli khair. Maka tidakkah mereka itu, orang-orang yang berpaling tersebut, mengkaji, mendalami, memahami kitabnya Allah? Mereka pelajari dengan sebenar-benar penggalian. Kalau mereka lakukan hal itu, niscaya Al-Quran akan menunjukkan mereka kepada segala kebaikan. Walahadzarahum min kulli syarr, dan Al-Quran akan memperingatkan mereka dari semua kejelekan. Walamala'a qulubahum minal iman, Al-Quran akan memenuhi hati-hati mereka dengan keimanan. Wa afidatahum minal iqan, dan jiwa-jiwa mereka dengan keyakinan. Wala awsalahum ilal matalibil aliyah, Al-Quran yang dikaji dan didalami itu akan menyampaikan mereka kepada apa yang dicari, al-aliyah yang tinggi. Wal mawahibal ghaliyah, dan pemberian-pemberian yang mahal. Wala bayyana lahum at-tariqal musilata ila Allah, niscaya Al-Qur'an akan menjelaskan kepada mereka jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Wa ila jannatihi, dan Al-Qur'an akan menjelaskan tentang jalan menuju surganya. Wa mukammilatiha, penyempurna. Wa mufsidatiha, dan yang akan merusak jalan tersebut. Wa tariqal musilata ilal adzab, Al-Qur'an menjelaskan tentang jalan yang akan menyampaikannya kepada azab. Wa bi ayyi syai'in yuhadzir, dan dengan apa yang dia bisa membentengi diri. Wala arrafahum bi rabbihim, Al-Qur'an akan memperkenalkan kepada mereka Rabb mereka. Wa asbi rabbihim wa asma'ihi wa sifatihi wa ihsanihi, Al-Qur'an akan memperkenalkan kepada mereka tentang Rabb mereka, nama-namanya, sifat-sifatnya, kebaikan-kebaikannya. Wala syawwaqahum ila thawabil jazil, dan Al-Qur'an akan menanamkan padanya kecintaan yang tinggi kepada pahala yang besar. Warahabahum minal iqabil wabil, Al-Qur'an akan menanamkan rasa takut kepada mereka dari azab yang pedih. Ini Al-Qur'an. Siapapun yang mengkajinya dengan sebenar-benar pengkajian, dia akan sampai barakallahu fikum kepada apa yang diberitakan. Sehingga yang belajar Al-Quran, apalagi menghafalnya, adalah semestinya orang yang terbaik akhlaknya, orang yang terbagus perangainya, orang yang terbaik sifat dan wataknya, karena dia belajar Al-Quranul Karim barakallahu fikum. Maka saya mengingatkan kepada Hufad, ya anak-anak kami yang berupaya untuk menghafal Al-Quran, agar belajar berakhlak, beradab, bertutur kata, berperangai, beribadah, ya, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian beliau mengatakan, ini kedudukan Al-Quran di dalam hidup, benar-benar mematri semua yang terkait dengan keberuntungan hidup. Tidak akan disisakan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, sekali lagi, yang paling beruntung dengan kebarokahan Al-Quran seperti yang disebutkan adalah orang yang benar-benar tulus, ikhlas, semangat untuk mengkaji Al-Quranul Karim barakallahu fikum. Maka termasuk dari upaya kita ke arah demikian, membaca tafsir para ulama terkait dengan ayat per ayat. Am ala kulubin akfaluha ay qad ughliqa ala ma fiha min al-i'rad wal ghaflati wal i'tirad wa aqfalat fala yadkhuluha khairun abada. Hadza huwal waqi'. Ataukah di dalam hati mereka itu sudah ada penutup-penutupnya, telah ditutup, disebabkan di dalam hati itu ada sikap i'rad, menyeleweng, kelalaian, berpaling, kemudian ditutup, tidak akan masuk padanya kebaikan abadan selama-lamanya. Namun hadza wal waqi', ini kenyataan, ini realita barakallahu fikum yang dijumpai terhadap siapapun yang punya sikap i'rad wal ghaflah wal i'tirad, ya, berpaling, lalai, banyak ngeyel. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan setelahnya, yukhbiru ta'ala an halatil murtaddin anil huda wal iman ala aqabihim ila dhalali wal kufur. Dhalika la an dalilin dallahum wala burhan wa innama huwa taswilun min aduwihim syaitan wa tazyinun lahum wa imla'un minhu lahum ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Allah memberitakan tentang orang-orang yang balik ke belakang menjadi kafir murtad setelah ada petunjuk di hadapannya, setelah ada keimanan ala aqabihim ke belakang mereka, berpaling kembali kepada kesesatan dan kekufuran. Yang demikian itu bukan karena ada dalil yang menunjukkan, adanya petunjuk yang memberitahukan, itu semua hanyalah merupakan taswil, yaitu bisikan-bisikan setan musuh mereka, yaitu setan, dan sikap menghiasi mereka dan menanamkan mereka angan-angan terselalu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Setan menjanjikan buat mereka dan menanamkan angan-angan pada diri mereka. Tiadalah setan itu menjanjikan kecuali hanya tipu muslihat. Ya, kan setan sering datang, apalagi ketika dalam kondisi iman berkurang, mulai dibisikkan, digambarkan, terus dihayalkan, setelah itu dijanjikan, setelah itu ditambah untuk berangan-angan, terus demikian. Setan demikian. Tidak luput orang yang berada dalam kebaikan yang besar. Oh, tidak. Tidak peduli. Ya. Dia berada di tempat seorang alim besar. Tidak peduli. Dia akan datang membisikkan setelah itu iming-iming. Setelah itu ditanamkan keinginan-keinginan. Wah, setinggi langit digantungkan. Padahal ini adalah bisikan setan untuk menggeret dia dari kebaikan yang dia berada padanya. Tapi kan kalau enggak sadar, ya, akan terus terbawa emosionalnya, kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu. Wah, itulah setan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, setan itu menjanjikan. Benar dia janjikan. Kemudian menanamkan angan-angan. Tiadalah janji-janjinya itu kecuali penipuan belaka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah kekuatan majlis ilmu yang di dalamnya tanasu wa tadakur, saling ingat mengingat, saling mengingatkan, saling berpesan. Disinilah manfaatnya. Mungkin terbawa alurnya setan, balik lagi. Besoknya terbawa lagi, kembali lagi. Ada nasihat dari ulama kita, ada ayat Al-Quran yang menyentuh kalbu, ada bimbingan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Inilah dia. Maka kalau misalkan kita maaf-maaf saja yang terbiasa tersirami, sehari, dua hari, seminggu tidak tersirami, terasa gersang. Ini kalau orang yang benar-benar ya selalu berjaga, barakallahu fikum. Tapi kalau orang yang enggak peduli, mau sebulan, mau setahun, wes sama saja. Ya, mau apa saja yang terjadi pada dirinya, perubahan yang sangat jelas disaksikan, dilihat oleh orang lain, tidak peduli. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, disinilah letaknya majlis ilmu. Majlis kita saling ingat-mengingatkan. Coba, tidak hanya barakallahu fikum di majlis. Melihat saudara kita, taruhlah misalkan, oh dia di sob pertama, kok saya selalu di sob kedua, ketiga. Ada rasa. Apalagi kalau sering terlambat misalkan, ada rasa pada diri. Barakallahu fikum. Sehingga dia terus berupaya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk menjadi orang yang terdepan. Itu melihat loh ya. Melihat saudaranya yang melakukan kebaikan. Dia merasa tertegur. Dia merasa dinasihati. Dia merasa ditarik. Dia merasa dimagneti. Ditarik sama magnet. Padahal dia cuma melihat temannya. Barakallahu fikum. Ya mungkin temannya ini kok baru saja dia belajar, kok saya sudah lama duduk. Ya, kok tidak ada ya semangat ini, semangat itu. Ini harus dilakukan koreksian selalu. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita biarkan merasa puas dalam kondisi teman kita berlomba-lomba untuk mencari sob yang pertama. Untuk kemudian duduk penuh khusyuk di dalam majlis ilmu. Kita gusar, tidak tenang, ini, itu. Ini semuanya harus kita kaji dan dalami. Ini kaitannya dengan berteman. Melihat orang yang soleh itu seperti ada magnet yang menarik kita untuk kemudian serupa. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat kita ditopang dengan aun, bantuan dan pertolongan selalu di dalam hidup ini. Adakah di saat pertolongan bantuan itu menghilang, sudah berkurang, selalu melihat orang yang maju dunianya, kepingin, kepingin, kepingin, kepingin. Padahal dia tidak tahu Ini semuanya adalah penipuan, barakallahu fikum. Apa Anda tega mau mengejar dia dalam kondisi dia berada marah bahaya, lalu meninggalkan orang-orang yang jelas jalannya kesenangan, kegembiraan, ketenangan, ketenteraman di dalam hidup? Tentukan salah. Maka rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di lingkungan yang seperti ini, dimanapun berkumpul padanya ahlus sunnati wal jamaah, semestinya yang harus kita wujudkan adalah al-musabaqah. Al-musabaqah maknanya adalah berlomba-lomba. Kok dia bisa? Saya belum bisa. Kok dia mampu? Saya belum mampu. Ayo, berlomba-lomba. Dia tidak kemudian tidak mampu, jadi minder. Unda. Karena sudah disebutkan, dibikinkan sebuah kaidah oleh Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayo lakukan. Ayat ini menyuruh kita untuk berbuat. Kalau ternyata itu di batas kemampuan kita, tapi kita sudah berbuat, Allah Azza wa Jalla akan mencatatnya, barakallahu fikum, sebagaimana mencatat kemampuan orang yang ada di depan kita. Tapi kalau minder, lalu kemudian ke belakang, tidak kemudian musabaqah berlomba-lomba, ini yang kemudian, barakallahu fikum, tidak memperoleh apa yang diperoleh oleh saudaranya. Kan kita tidak mau. Kalau urusan dunia, kita ingin beruntung. Tapi urusan akhirat, tidak apa-apa. Aku ngene-ngene wae, ya begini saja, tidak apa-apa. Lu jangan. Tapi harus barakallahu fi. Dia bisa, saya mencoba urus. Bisa. Kan begitu, barakallahu fikum. Di saat kita memompa semangat anak-anak kita untuk belajar, untuk ini, untuk itu, maka kita harus tampil untuk memompa semangat diri kita. Karena anak itu butuh teladan, anak itu butuh contoh, anak itu, barakallahu fikum, butuh yang dia lihat, butuh yang dia saksikan, rahimani wa rahimakumullah. Di saat orang tua melakukan hal itu, ingin menjadi contoh terhadap anaknya, ini sudah bagian dakwah yang besar. Bagian dakwah yang besar yang dia wujudkan dan buktikan, barakallahu fikum. Maka sekali-kali, rahimani wa rahimakumullah, bahwa jangan sampai kita tertipu. Di dalam kebaikan yang kita sekarang wujudkan ini, jangan sampai kita tertipu. Kan banyak wah kita. Ya, wah saya bisa berbuat ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ini juga direm, jangan. Karena khawatir apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu nihil nilainya. Ya, harus kita jaga dengan serapi-rapi mungkin. Bila kita melakukan itu dengan diam-diam, coba dibungkus. Ya, karena salah satu wasiat ulama terhadap ulama yang lain, agar ini dijaga amalan rahasianya dengan Allah, dijaga, barakallahu fikum. Karena setan tidak akan tinggal diam. Semua orang akan dilibas olehnya. Disinilah letak pertolongan Allah Azza wa Jalla. Menjaga dan meminta pertolongan Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar melalui lisan. Dan bukan hanya sekedar melalui amalan lahiriah kita. Tetapi amalan batiniah yang paling menentukan. Tingkat keikhlasan kita, tingkat rasa takut kita, rasa harapan kita, tawakal kita, kesabaran kita, kekhusyuan kita, amalan-amalan besar batiniah itulah yang pertama kali akan mengundang datangnya bantuan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Berikutnya, dalam semua bentuk kebaikan yang kita akan kerjakan juga tidak luput. Maka abnai, latihan untuk perang sekarang. Latihan untuk berjuang. Dan juga berupaya untuk menang selalu. Jatuh, bangun. Jangan dibiarkan. Jatuh, bangun lagi. Barakallahu fikum. Istighfar. oh ini yang menyebabkan saya jatuh ke kejelekan, ayo tinggalkan, ya jauhi. Ini namanya jatuh bangun, bangun, ya jatuh bangun lagi. Barakallahu fikum. Ini adalah perjuangan rahimani wa rahimakumullah. Kalau di saat di tempat yang baik sudah menerpa diri sedemikian rupa, kita berharap di saat tidak lagi ada yang melihat kita, tidak ada lagi yang mengoreksi kita, tidak ada lagi yang memarahi kita, tidak ada lagi yang mencubit kita, Allah turunkan bantuan, itulah yang kita harapkan. Di saat keramaian kita selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, berharap di saat kita dalam kesepian selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan imbalan. Makanya oleh karena itu kita ayo sama-sama kita menjaga barakallahu fikum. Ya, kita berharap di saat kita berjuang habis-habisan di lingkungan yang baik bersama orang-orang yang soleh, bersama ustadz-ustadz yang salihin, insyaallah kita berharap di saat kita bersendirian Allah Azza wa Jalla menjaga kita. Di saat kita terjun di tengah medan perjuangan hidup, mau tidak mau, sudah berkeluarga, sudah beristri, harus terjun ke medan, maka kita masih mengingat kebaikan yang sudah kita berjuang mati-matian. Makanya para thullabul ilm, jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan terakhir, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Inilah janji-janji setan. Inilah dia terus ditanamkan cita-cita-cita, apalagi kalau tadi saya sebutkan orang yang belajar ini, oh akan gemar lagi datang untuk membisik-bisikkan. Ayo, ayo, ini dia. Ayo, Anda kapan? Anda tidak punya, Anda ini terus. Padahal di belakangnya adalah penipuan. Barakallahu fikum. Maka di saat kebaikan dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, istiqomahlah engkau padanya. Jangan berpikir yang bukan-bukan, yang menyebabkan engkau kemudian meninggalkan kebaikan yang besar itu. Rahi khawatir, itu adalah janji-janji setan, bisikan-bisikannya. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kita jaga. Jaga lingkungan kita ini, barakallahu fikum, agar terus berada dalam semangat belajar diri kita, anak kita, istri kita, semangat dalam ibadah. Barakallahu fikum. Itulah yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla, bantuan, penjagaan, perlindungannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.